Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Telah kita sebutkan pada bab yang sebelumnya, bab adabu sima', adab-adab yang selayaknya diperhatikan oleh para tulabul al-ilm, para penimba al-ilm, untuk benar-benar perhatian pada adab-adab tersebut, terkhusus ketika dia mendengarkan hadis atau al-ilm. Dan pembahasan kita sampai pada perkataan al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah, yang boleh menyebutkan waliyattaqi i'adat al-istifham lima qad fahimahu, agar selayaknya seorang ruwatul hadis, seorang tulab al-ilm, agar meninggalkan dirinya dari mengulang-ulang pertanyaan pada sesuatu yang dia telah memahaminya, sehingga tidak mengulang-ulang sesuatu yang telah dia fahami kepada asy-syekh dalam bentuk pertanyaan. Nah, dan kemarin telah disebutkan perkataan al-imam Waqi' rahimahullah, man istafhama wa huwa yafham fa huwa tarafun minar riya. Barang siapa yang bertanya kepada seorang syekh, seorang guru ketika belajar, wa huwa yafham, dalam keadaan sesuatu yang dia tanyakan dia telah memahaminya, dia telah faham, hanya sekedar bertanya kepada syekhnya begitu, fahuwa tarafun minar riya, maka yang demikian termasuk dari perbuatan riya. Seakan-akan dia membanggakan dirinya di hadapan para rekan-rekannya, sehingga yang demikian tidak selayaknya seorang tulabul hadis untuk menanyakan pertanyaan yang demikian, apalagi menanyakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini perhatian, mungkin di meja seorang ustad, ini terkadang banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita lihat pada sebagian pertanyaannya tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya, hanya sekedar bertanya dan untuk sekedar iseng, ini tidak selayaknya. Tapi tanyalah sesuatu yang bermanfaat, yang berbobot, yang dia sendiri tidak paham jawaban dari pertanyaannya tersebut. Kemudian kita bacakan perkataan al-muallif selanjutnya. Qala Syekh Al-Khatib Abu Abdurrahman wa huwa Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Aban Al-Kufi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dengan sanadnya haddatsana al-Burqani, hingga sampai kepada seorang rawi yang beliau sebutkan bernama Abu Sa'id al-Haddad rahimahullah. Beliau mengatakan istafhamtu Abdurrahman ibni Mahdi yauman, satu hari saya bertanya kepada Abdurrahman ibni Mahdi rahimahullahu taala, faqala li, maka beliau pun bertanya kepada saya, kam tastafhim, berapa banyak kamu ini bertanya. Naam, faqultu lahu, maka saya berkata kepada beliau, inna likulli syai'in rujuhanan, sesungguhnya pada segala sesuatu tersebut ada perkara yang lebih rajih dibandingkan yang lain, sehingga beliau bimbang apakah ini yang rajih atau yang tidak. warujhanul haditsil istifham. Dan ketika seorang bisa merojihkan satu hadis, benar namanya si fulan, benar perkataannya demikian dan demikian, adalah dengan bertanya kepada seorang syekh. Naam. Fa dhahika Abdurrahman aw kama qal. Maka jawaban ini membuat Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah tertawa, atau seperti yang beliau sebutkan. Artinya kalau semisal bertanya kepada seorang syekh dalam keadaan sesuatu yang ditanyakan adalah sesuatu yang dia tidak paham, ini dibolehkan. Ini dibolehkan walaupun pertanyaan tersebut berkali-kali. Ini tidak masalah. Tapi yang tercela adalah apabila dia bertanya kepada seorang syekh dalam keadaan isi dari jawaban pertanyaan tersebut dia paham. Ini tidak selayaknya demikian. Sehingga ini termasuk dari bab adab as-su'al, adab yang selayaknya diperhatikan oleh seorang thalabul ilm ketika bertanya kepada seorang syekhnya. Kemudian pada nomor yang berikutnya, Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Muhammad bin Ishaq rahimahullah. Beliau mengatakan qila li Zuhri, ada salah seorang yang berkata kepada Imam Zuhri rahimahullah, a'id 'alainal hadis, ulangilah kepada kita hadis tersebut. Minta untuk diulang sesuatu hadis yang dia dengarkan. Qala, maka Imam Zuhri rahimahullah mengatakan naqlu sakhra atau naqlu sakhri ahwanu min tikraril hadis. Memindah sakhr, batu yang besar, itu lebih mudah saya lakukan daripada mengulang satu hadis. Nah, mengulang satu hadis, sehingga cukup dengan satu hadis seorang thalabul ilm benar-benar perhatian kepada apa yang disampaikan oleh syekhnya. Bisa jadi terkadang seorang meminta kepada sang syekh atau seorang ustadz untuk mengulang satu kalimat yang telah dia jelaskan, telah dia jabarkan dalam keadaan dia tidak perhatian. Dia tidak perhatian dari perkataan sang syekh tersebut. Sehingga dalam bab yang sebelumnya telah kita sebutkan adabu as-sima', di antaranya adalah seorang thalab al-ilm benar-benar perhatian dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang syekhnya tersebut. Naam. Sehingga telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya perkataan sebagian salaf, ka'anna 'ala ru'usina tayr. Ketika mereka berada di satu majelis seakan-akan di atas kepala mereka ada burung, menunjukkan diamnya mereka dan seriusnya mereka serta seksamanya mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang syekh tersebut. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Khatib juga menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan qila li Zuhri, ada salah seorang bertanya kepada Al-Imam Zuhri, a'id 'alaina al-hadis, qal i'adatul hadis ashaddu min naqli as-sakhri. Kalimatnya sama dengan yang sebelumnya. Selesai penjelasan seputar adab as-su'al, yang intinya tidak boleh bagi seorang thalabul ilm untuk bertanya sesuatu kepada seorang syekh dalam keadaan isi dari jawaban pertanyaan tersebut dia sudah memahaminya. Kemudian yang berikutnya, yambaghi ayyakuna maq'adu talibi minal muhaddith bimanzilati maq'adi sabiyyi minal muallim. Di antara dari adab sima'ul hadis yang berikut yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah adalah selayaknya bagi seorang talibul hadis, seorang penimba al-ilm, ketika dia duduk, maka duduknya dia di hadapan seorang muhaddits atau di sisi seorang muhaddits itu sama persis seperti kedudukannya seorang anak kecil di sisi seorang muallim. Seorang anak kecil di sisi seorang muallim artinya penuh adab, penuh sopan santun dan penuh tata krama. Ketika kita mengajari seorang anak kecil, biasanya dia lebih takut kepada gurunya, apalagi kalau semisal dia baru bertemu dengan sang guru. Dia malu-malu, ya kan? Duduk dengan tenang, penuh adab di hadapan gurunya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang thalibul ilm. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala dalam adab sima', adab sima'ul hadits, sima'ul ilm. Ini ternyata disebutkan dan bahkan dibagi oleh mereka para ulama bab per bab. Bab ketika mendengarkan hadis seperti apa kita mendengarkan hadis, bab ketika ingin bertanya kepada seorang muhaddits, bahkan cara duduknya seorang thalibul ilm di sisi seorang muhaddits juga dibahas. Bahkan dalam bab cara duduknya saja dibahas, harus penuh dengan adab. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala, demikianlah yang dilakukan oleh para salafunas saleh kepada guru-guru mereka. Demikianlah yang dilakukan oleh para ruwatul hadis, para perawi-perawi hadis ketika mereka mengambil satu hadis dari seorang syekh, seorang rawi. Mereka ambil dengan penuh adab dan mereka mengambil dengan benar-benar memperhatikan adab-adab yang mereka dapatkan dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, inilah letak kenapa mereka para salafunas saleh ketika mempelajari satu al-ilm, ilmu tersebut benar-benar berbekas pada mereka. Mereka bisa mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh sang gurunya tersebut. Sehingga jadilah mereka menjadi seorang imam, seorang hafiz, seorang ruwatul hadis sebagaimana syekhnya. Ternyata mereka mengambil ilmu tersebut dengan demikian besar adab yang mereka berikan kepada gurunya. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama beliau sebutkan dari Hamdan ibni Al-Asbahani rahimahullah. Hamdan ibni Al-Asbahani beliau mengatakan, kuntu inda syarik, dahulu saya berada di dekatnya syarik rahimahullah. Syarik kunya beliau, syarik sendiri, beliau adalah Syarik ibn Abdullah, disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Syiar Alam An-Nubala, Al-Allamah Al-Hafiz Al-Qadhi. Beliau adalah seorang alamah, seorang hafiz, lagi seorang qadhi. Naam. Dan beliau berjumpa dengan, diriwayatkan beliau berjumpa dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, seorang khalifah yang masyhur. Namun disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, layyinun ma fi haditsihi. Namun dalam meriwayatkan hadis, syarik ini termasuk dari seorang rawi yang layyinun hadis. Termasuk dari ungkapan lemah hadisnya. Tawaqqafa ba'du al-a'immah 'ala al-ihtijaj bi mafaridihi. Hingga sebagian di antara para imah mereka menahan diri untuk berhujjah dengan hadisnya Syuraik, dengan hadisnya Syarik, apabila belum meriwayatkan hadis itu secara sendirian. Berarti harus didukung dengan jalur sanad yang lainnya. Nah, Al-muhim disebutkan di sini oleh Hamdan bin Al-Asbahani rahimahullah, beliau menceritakan ketika beliau berada di sisi syarik rahimahullah, fa'atahu ba'du waladil mahdi, maka datang menemuinya sebagian dari anaknya al-mahdi, seorang khalifah, anaknya mahdi, seorang khalifah. Tentu bila pada zaman salafun salih, ketika seorang melihat anaknya seorang khalifah, maka mereka muliakan, ya, mereka segan, mereka hormati anak dari sang khalifah tersebut. Nah, namun disebutkan di sini ketika anak sang mahdi ini datang, fa asnada ilal ha'it, ia pun datang di majelisnya syarik rahimahullah dalam keadaan menyandarkan punggungnya ke tembok atau ke dinding, ya, sandarkan punggung ke dinding. Nah, padahal masih anak-anak. Kalau sudah tua tidak masalah. Sudah tua Ustaz, punggungnya sakit, sering boyokan, ini tidak masalah. Tapi kalau masih anak-anak, sandar punggung di dinding atau tembok, ini lihat apa yang dilakukan oleh al-Imam Syarik rahimahullah. Wa sa'alahu an hadis. Kemudian ketika menyandarkan punggungnya di satu dinding atau satu tiang, ia bertanya kepada Syarik rahimahullah tentang satu hadis. Dia menyandarkan punggungnya di tiang kemudian bertanya kepada beliau satu hadis. Falam yaltafit ilaihi fa'ada alaihi wa falam yaltafit ilaihi. Namun Syarik rahimahullah tidak menoleh ke arah anak tersebut, tidak memperhatikannya, tidak menggubris pertanyaannya, hingga menyebabkan akhirnya sang anak ini kembali mengulang pertanyaannya, bertanya tentang satu hadis, dan Syarik rahimahullah tetap tidak menoleh dan berpaling ke arah dirinya, tidak memperhatikan pertanyaannya. Faqala, maka sang anak ini pun bertanya kepada Syarik, ka'annaka tastakhifu bi auladil khilafah, seakan-akan dengan perbuatanmu tersebut kamu merendahkan anak-anaknya sang khalifah. Ini berbahaya, bisa nantinya dilaporkan sama abinya. Nah, kalau mungkin anaknya seorang ustad, ya paling dimarahin kan, dijewer sama ustadnya. Tapi kalau seorang anak khalifah, ini bisa dipanggil, dimasukkan ke penjara misalnya. Ini lebih berbahaya. Qala, maka lihat jawaban Syarik rahimahullah, la, saya tidak merendahkan anak seorang khalifah, walakinnal ilma azyanu inda ahlihi min ayyudayi'uhu, akan tetapi ilmu lebih pantas untuk dihiasi oleh orang yang memilikinya daripada mereka menyia-nyiakan ilmu tersebut. Menunjukkan ketika seorang duduk di hadapan seorang alim kemudian bersandar dengan satu tiang dan yang semisalnya, ini laisa biadab, bukan termasuk dari adab. Menunjukkan dia merendahkan al-ilm, seakan-akan dia malas untuk belajar, seakan-akan dia tidak perhatian dan bahkan tidak butuh dengan ilmu tersebut. Nah, sehingga ini yang dengannya Syarik rahimahullah menegur sang anak tersebut. Qala, maka ketika sang anak ini mendengarkan jawaban seorang alim, seorang qadhi Syarik rahimahullah, jawaban yang tentulah dibimbing di atas al-ilm, karena memang demikian beliau dapatkan dari adab-adab guru-guru sebelumnya, perhatian hingga dalam bab bermajlis. Qal, maka sang anak tersebut dikatakan fajatha ala rukbataihi, kemudian akhirnya dia pun mendekati Syarik dan duduk di atas dua apa namanya lututnya. Nah, duduk manis, yang setelah sebelumnya dia bersandar di satu tiang. Thumma sa'alahu, kemudian baru ketika dia duduk dengan bagus, dia bertanya kepada Syarik rahimahullah, mengulangi pertanyaannya. Faqala syarik hakadha yutallabul ilm. Demikian inilah ilmu tersebut itu dicari. Artinya dicari dengan penuh adab. Menunjukkan adab yang diberikan oleh seorang penimba ilmu di hadapan seorang muhaddis adalah termasuk dari adab-adab yang dengannya para salafun salih, para generasi-generasi salih sebelum kita perhatian dalam permasalahan adab-adab tersebut. Hingga seperti Syarik rahimahullah tidak menjawab pertanyaan seorang walaupun dia anaknya seorang khalifah, dalam keadaan bertanya kepada beliau rahimahullah dalam keadaan tidak perhatian dengan adab tersebut. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebagaimana yang diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya dengan penuh adab dari sisi duduknya, dari sisi pakaiannya, dan dekat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian bertanya kepada Rasul dengan pertanyaan-pertanyaan yang masyhur diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis tentang Islam, iman, dan ihsan, yang di dalamnya mereka para ulama menyebutkan di antara faedahnya adalah adab yang seharusnya diperhatikan oleh seseorang ketika dia mencari al-hadis, mencari hadis. Nah, kemudian kita bacakan kisah yang selanjutnya. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Idris ibn Abdul Karim rahimahullah. Qala, beliau mengatakan, qala li Salamah ibn Asim, telah berkata kepada saya Salamah bin Asim rahimahullah, uridu an asma'a kitab al-adad min khalaf. Saya ingin mendengarkan satu kitab al-adad yang dikarya oleh al-khalaf, oleh khalaf nama orang. Faqultu li khalaf, maka saya katakan kepada khalaf, qala falyaji, maka dia pun menjawab, silahkan datang kepada saya. Tidak perlu untuk kemudian dia datang kepada orang tersebut menyampaikan kepadanya isi dari kitab yang ditulisnya. Falamma dakhala, maka ketika orang ini masuk mendatangi khalaf, rafa'ahu li an yajlisa fi sadri fa aba. Ia pun mengangkat khalaf agar supaya bisa duduk di bagian atas. Fa'aba, kemudian beliau pun enggan. Wa qala la ajlis illa baina yadayk, saya tidak akan duduk kecuali di hadapanmu. Wa qala hadha haqqu ta'lim, demikianlah hak ketika seorang mengajarkan kepada yang lain. Nah, sehingga duduk di hadapan seorang yang berada di hadapannya. Faqala lahu khalaf, ja'ani Ahmad ibn Hanbal yasma'u haditha Abi Awanah, fajtahattu an urafi'ahu fa'aba, wa qala la ajlis illa bayna yadaik, umirna an natawadu'a liman nata'allamu minhu. Kemudian khalaf mengatakan, telah datang kepada saya Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yang berkeinginan untuk mendengarkan hadis dari Abu Awanah rahimahullahu ta'ala. Maka saya pun berupaya untuk mengangkat posisi beliau di atas saya. Fa'aba, kemudian beliau enggan. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, la ajlisu illa baina yadaik, saya tidak akan duduk kecuali di hadapanmu saja. Umirna an natawadu'a liman nata'allama minhu, kita diperintahkan untuk bersifat tawadu' kepada seorang yang kita ini belajar kepadanya. Nah, lihat bagaimana demikian sifat para salafun salih ketika menyampaikan al-ilm, bahkan ketika mendengarkan al-ilm mereka saling tawadu antara sebagiannya dengan sebagian yang lain. Baik sang guru ketika menyampaikan hadis atau al-ilm, maka dia tawadu di hadapan muridnya, tidak merasa memiliki keutamaan yang lebih sehingga menyebabkan akhirnya dia sombong. Demikian pula sang murid ketika mendengarkan ilmu dari gurunya, maka dia bersifat tawadu. Ini yang dilakukan oleh para salafun salih, sehingga sang muallim mendapatkan adab dari muridnya, melihat adab-adab mereka ketika mendengarkan al-ilm, dan sang murid pun mendapatkan adab dari gurunya, sehingga ketika mereka belajar mereka mendapatkan dua hal, al-ilmu wal adab, ilmu dan adab yang mereka dapatkan di majelis tersebut. Nah, hingga dikisahkan di majlisnya al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diriwayatkan yang hanya datang untuk memperhatikan adab dan belajar adab di majlis beliau rahimahullah lebih banyak dibandingkan yang hadir dalam keadaan bertujuan untuk menulis hadis. Dia perhatikan adab gurunya, dia perhatikan adab yang ada di majlis tersebut, kemudian dia berupaya untuk beradab dengannya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian disebutkan di sini riwayat dari Abdullah ibn al-Mu'taz rahimahullah. Kata Abdullah ibn al-Mu'taz rahimahullah, al-mutawadhi'u fi tullabul ilm aktsaru ilman. Seorang yang tawadhu dari kalangan tulabul ilm, dia tawadhu, baik tawadhu ketika berada di majlis atau tawadhu bersama dengan teman-temannya yang ada di majlis tersebut, atau tawadhu tatkala dia berada di hadapan syekhnya, gurunya. Abdullah bin al-Mu'taz rahimahullah menyebutkan, aktsaruhum ilman, adalah orang yang paling banyak di antara mereka ilmunya. Sehingga dengan sifat adab yang satu ini sebagai tolak ukur banyak tidaknya ilmu yang bisa dia ambil manfaat di majlis tersebut. Kama anna al-makan al-munkhafid aktsarul biqa'i ma'an, sebagaimana tempat yang rendah ketika air itu mengalir, maka tentu tempat yang rendah tersebut adalah tempat yang paling banyak airnya. Adapun yang tinggi hanya sekedar dilewati air saja. Air memilih tempat yang lebih rendah. Menunjukkan ketika seorang bersifat tawadhu, maka dia adalah seorang yang akan bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dipelajarinya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Walaupun mungkin di sebagian keadaan tidak dipungkir ya, ada seorang yang mustakbir, yang sombong. Dia paling banyak hafalannya, dia paling faham dibandingkan yang lainnya, dia paling banyak ilmunya. Namun ada satu yang terluputkan dari dirinya, ilmu yang dipelajarinya la yanfa'uhu, tidak memberikan manfaat kepada dirinya, tidak merubah akhlaknya, tidak merubah adabnya, tidak merubah perangai dan perilakunya. Ini dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat. Berbeda dengan seorang yang tawadhu, yang rendah hati. Walaupun mungkin dia hanya mendapatkan sebagian dari ilmu saja, tapi subhanallah, ilmu tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada dirinya tersebut. Sehingga hendaklah seorang thalabul ilm ini benar-benar perhatian dalam akhlak yang satu ini, saling rendah hati antara sebagainya dengan sebagian yang lain, sehingga seorang yang paling banyak hadisnya tidak sombong, Bahkan dalam bab meriwayatkan hadis, dalam bab meriwayatkan hadis disebutkan kisah dari para salaf ketika ada seorang menyampaikan hadis dalam keadaan orang yang disampaikan hadis tersebut sudah menghafal dan faham hadis tersebut, bahkan lebih faham dibandingkan dirinya, dia dengar dengan seksama, dia perhatikan hadis tersebut. Seperti halnya pendengaran, perhatian seorang yang belum pernah mendengarkan hadis yang tadi disampaikan oleh dirinya. Sampai seperti ini menunjukkan sifat tawadhu yang demikian besar, menjadi perhatian oleh para salafun salih. Kemudian kisah yang berikutnya disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dari Abu Al-Abbas Al-Marwazi rahimahullahu taala. Beliau mengisahkan, kunna yawman inda Abi Khaisama Zuhair ibn Harb. Dahulu kami ini bersama di sisi atau berada di majlisnya Abu Khaisama Zuhair ibn Harb rahimahullah. Faja'ahu fatan ahwalu majdurun. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang ahwal. Ahwal itu juling matanya. Jadi kalau semisal menatap ke satu arah, mata yang kanan melihat ke arah yang lain, mata yang kiri melihat ke arah yang lainnya. Ya juling kan ya, juling. Majdurun. Majdurun artinya adalah qalilul laham, sangat kurus dirinya. Fajalasa, kemudian dia duduk, wa madda rijlaihi bihadrati Abi Khaisamah. Ketika dia duduk, karena dia kurus tentulah lemah. Nah, akhirnya dia selonjorkan kedua kakinya di hadapan Abu Khaisama Zuhair bin Harb rahimahullahu taala. Wa ja'ala yata'awwah. Ketika dia selonjorkan, dia kemudian yata'awwah, yakni yatawajja'. Dia pun merasa seperti merintih, menahan sakit. Ya namanya orang kurus, lemah dia, duduknya saja pelan-pelan. Ya kan, mau duduk saja pelan-pelan. Ketika duduk diselonjorkan, dia keluar erangan dari mulutnya. Faqala lahu Abu Khaisamah, berkata kepada orang tersebut Abu Khaisamah rahimahullah, ya bunayya anta thaqil fama sya'nuk. Wahai anakku, sesungguhnya kamu ini adalah seorang yang berat. Seorang yang berat. Berat untuk belajar, berat untuk kemudian beraktivitas, karena kondisi dirinya demikian. Fama sya'nuk, maka apa urusanmu? Qal fa ghadiba wa qam. Kemudian diriwayatkan orang ini pun marah dan berdiri. Naam. Wa rakiba wa madha ila abih. Dia pun mengendarai kendaraannya dan datang menemui ayahnya. Fa balaghani annahu syakahu. Kata Al-Abbas, kata Abu Al-Abbas Al-Marwazi rahimahullah, telah sampai kepada saya orang ini ketika mendatangi ayahnya, dia mengadu kepada ayahnya. Ini biasa ternyata, suka mengadu itu sudah ada pada zaman salaf. Dimarahi ustadznya. Nah, selonjor saja dimarahi. Ini ternyata di zaman salaf sudah ada yang demikian. Jadi kalau kita melihat di zaman sekarang ini ada santri yang mengadu. Mengadu aminya, mengadu ustadznya, mengadu musyrifnya. Ini gak aneh. Karena pada zaman salaf, lihat di majlisnya Abu Khaisama Zuhair bin Harb rahimahullah, ketika beliau menegur, orang ini tersinggung dia dan mengadukan tegurannya ini kepada sang ayah. Faqala lahu abuhu, tapi lihat ayahnya adalah seorang yang cerdas. Ketika menerima aduan dari anaknya, tidak kemudian akhirnya dia emosi. Ya kan? Tidak kemudian akhirnya dia emosi, dia bela anaknya. Dia salahkan gurunya, tidak. Tapi disebutkan ayahnya mengatakan, ya bunayya anta thaqil, kama qal, wahai anakku, kamu itu sama seperti yang beliau katakan, kamu ini seorang yang berat. Seorang yang berat namanya lemah, disebabkan karena kurus, aktivitas apa saja dia lemah. Nah, berat untuk melakukan sesuatu. Wa qad alimtu dzalik, dan saya telah mengetahui kamu demikian. Walakin ahbabtu ayyakuna bughduka bi isnad, tapi saya suka karena marahmu ini ada sanadnya sampai ke gurunya. Al-Imam Abu Khaisamah Zuhair bin Harb rahimahullah, sehingga ada kisahnya, ya kan? Marahnya sang anak ini akhirnya diriwayatkan oleh para perawi-perawi hadis ketika berkisah di majlisnya Al-Imam Abu Khaisamah Zuhair bin Harb rahimahullah, sehingga anak, sehingga sang ayah suka bahkan karena marahnya sang anak ini ternyata ada sanadnya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Di dalam beberapa kisah yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita bukan termasuk dari adab ketika seorang talibul ilm dia duduk di majlis al-ilm dalam keadaan menyandarkan punggungnya ke dinding atau yang semisalnya tiang sembari mendengarkan ilmu tersebut. Dan bukan termasuk dari adab ketika seorang mencari duduk di majlis al-ilm, dia mencari tempat yang lebih tinggi. Dia mencari tempat yang lebih tinggi. Tapi hendaklah dia mencari tempat yang rendah, bersifat tawadhu di hadapan gurunya. Demikian pula bukan termasuk dari adab talibul ilm ketika dia berada di majlis al-ilm, dia selonjorkan kedua kakinya. Dia selonjorkan kedua kakinya. Apalagi kalau semisal keseluruhannya dikumpulkan di satu waktu, sudah dia bersandar, sudah dia selonjorkan. Nah, ini terkumpul kepada dirinya dua adab yang jelek yang diingkari oleh para salafun salih. Nah, afan Ustaz, kalau semisal enggak senderan sakit punggung saya. Kalau semisal antum bisa menahan rasa sakit tersebut, itu lebih afdal. Sakitnya dirimu ketika mendengarkan al-ilm disebabkan karena al-ilm padanya ada pahala. Ada pahala, ada usaha. Kalau di zaman kita saat ini mendengarkan ilmu palingan sakit punggungnya. Kalau pada zaman salafuna saleh bahkan sebelum mendatangi al-ilm butuh banyak pengorbanan. Harus berjalan sekian bulan, bahkan sebagiannya harus sampai meminum air kencingnya, sampai ada yang kencing darah demi mendatangi majalisul ilm, bertemu dengan seorang guru. Nah, belum ketika sudah berjalan dengan perjalanan yang jauh, ketika mereka berada di majlis sang guru, maka mereka perhatian dengan adab-adab tersebut. Tentulah apabila kita mau untuk kemudian bersikap adil, seharusnya yang lebih capek adalah para salaf. Kalau semisal capek tersebut itu bisa dijadikan sebagai alasan, tentulah ketika mereka belajar mereka selonjor karena jalannya itu jalan kaki. Kalau sekarang sudah jalan pakai apa namanya motor, ini datangnya selonjor lagi. Belum lagi sekarang ini ada istilah kursi, kursi duduk, ya kan, kursi duduk. Kalau semisal dipakai oleh orang-orang yang tua, nggak masalah. Tapi kalau orang masih muda juga, ketika dia duduk di majalisul ilm, dia pakai kursi duduk itu, ya kan? Pernah lihat antum kursi duduk yang empuk, duduk bersenderan kayak gini sambil nulis. Kalau semisal orang tua yang memang punya uzur dia, ini tidak masalah, kita katakan dia punya uzur. Tapi kalau semisal seorang pemuda, naam, nukang saja kuat, duduknya seperti itu, jangan. Nah, lari saja kuat, main futsal saja kuat, ketika belajar selonjoran. Padahal belajar hanya memakan waktu sekian menit saja. Ini ma'asyalah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Tayyib, kita bacakan sedikit penjelasan dari al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah. Kemudian beliau menyebutkan, yajibu ayyukhb bila 'ala al-muhaddisi biwajhihi, wajib. Belum menyebutkan dengan lafaz yajibu, wajib. bagi seorang penimba al-ilm untuk menghadapkan kepada seorang muhaddis wajahnya. Jadi wajahnya dihadapkan ke seorang muhaddis. Nah, dia melihat, menunjukkan ketika wajahnya dihadapkan ke seorang muhaddis, matanya melihat ke seorang muhaddis yang ada di hadapannya. Bukan ciri apa namanya pecicilan, ya kan, ngelihat kanan, lihat kiri. Wala yaltafid anhu, jangan dia berpaling dari sang muhaddis tersebut. Wala yusarra ahadan fi majlisi, jangan dia berbisik-bisik dengan seseorang di majlisnya. Ketika seorang muhaddis bercerita, ini banyak nih lihat anak-anak ini. Nah, ini siapa ini? Nah, berbisik-bisik dengan yang ada di sampingnya ini, jangan demikian. Tapi diam. Ngelihat wajahnya ke ustaznya. Coba praktikan. Nah, itu wajahnya ngelihat semua ke sini. Jadi ustaz tahu. Wala yahki an ghairihi khilafa riwayatihi, jangan dia sebutkan dari orang selainnya yang menyelisihi periwayatannya. Ketika seorang mu'alim menyebutkan, apalagi dalam pembahasan khilaf, permasalahan khilaf yang diperselisihkan oleh mereka para ulama, yang mungkin sang mu'alim tersebut merojikan satu pendapat, maka jangan kita mengatakan kepada dirinya dan menyelanya mengatakan Syekh si fulan berpendapat demikian. Ya ustaz, apa yang kamu sampaikan ini menyelisih pendapat Syekh si fulan. Jangan. Karena dalam bab ini ada khilaf. Itu adalah pendapat yang dipajang rajih oleh sang mu'alim tersebut. Nah, ini beberapa adab yang Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkannya dalam satu kalimat, sehingga wajah seorang tulabul ilm ini benar-benar dihadapkan kepada gurunya, dan jangan dia berpaling dari melihat gurunya tersebut. Jangan dia berbisik-bisik dengan orang yang berada di sampingnya sementara sang guru sedang menyampaikan al-ilm, dan jangan dia menyampaikan kepada sang guru tersebut perkataan orang yang menyelisihi apa yang dia riwayatkan, hanya sekadar mencatat, menulis, dan yang semisalnya. Nah, kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan perkataan Ali bin Abi Thalib rahimahullah. Beliau menyebutkan min haqqil 'alimi 'alaika an tusallima 'alal qaumi 'amah wa takhussuhu dunahum bitahiyyah. Termasuk dari hak seorang alim yang harus kamu jalankan, ketika sang alim ini bersama dengan banyak orang, maka kamu ucapkan salam dulu kepada orang tersebut semuanya, baru kemudian kamu khususkan sang alim ini selain dari mereka dengan ucapan salammu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaika ya ustazi atau ya syekhi. Ini termasuk dari adab yang hendaklah diperhatikan oleh seorang talibu al-ilm. Naam. Wa antajlisa amamahum. Kemudian kamu duduk di hadapan dirinya, seperti halnya Jibril alaihi salam ketika bertanya kepada Rasul, maka beliau duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tusyiranna indahu biyadihi, janganlah kamu mengisyaratkan dengan tanganmu di sisinya. Isyaratkan, jangan. Tapi diam. Wala taghmizanna bi'ainika, jangan kamu rendahkan gurumu tersebut dengan kedua matamu. Kamu apa namanya, kerlingkan mata seakan-akan merendahkan gurunya, ini jangan. Walaupun mungkin gurumu tersebut ada kekurangannya ketika menyampaikan, mungkin ada yang kurang tepat, ataukah mungkin ada sesuatu yang memang dia memiliki kekurangan padanya, jangan kamu rendahkan dia dengan kedua matamu, jangan. Tapi diam dan tunjukkanlah adab yang baik di hadapan dirinya. Wala taqulanna qala fulan khilafan liqaulik, jangan sekali-kali kamu mengatakan ya ustazi atau ya muallimi telah mengatakan kepada saya si fulan sementara ucapannya sang fulan menyelisihi ucapanmu. Jangan. Jangan demikian. Wala takhta wala takhtabanna indahu ahadan. Dan ketika engkau sedang duduk di majlisnya seorang muallim, jangan kamu berghibah dengan seorang pun. Jangan menghibahi seorang pun. Akan menjadi kotor majlisnya sang muallim tersebut. Seharusnya majlis ini penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat. Menjadi kotor disebabkan karena adanya perkataan-perkataan ghibah dan yang semisalnya. Wala tusarra fi majlisi, jangan kamu berbisik-bisik di majlisnya dengan yang lain. Jangan. Tapi dengarkan dengan benar, dengan penuh perhatian apa yang disampaikannya. Wala ta'khud bi tsaubi, jangan kamu menarik bajunya, memegang bajunya, ditarik, diambil, jangan. Wala tuliha 'alaihi idza kasal, jangan pula kamu memaksa kepada sang guru tersebut apabila dia dalam kondisi memaksa untuk terus berbicara, memaksa untuk terus memberikan nasihat, sementara kondisinya sedang capek, sedang malas untuk menyampaikannya. Wala tu'rid an tuli suhbatihi, jangan kamu berpaling disebabkan karena lama duduk bersamanya. Jangan. Fa innama huwa bimanzilatin nakhlah tantaziru mata yaskutu 'alaika minha syai. Karena sesungguhnya itu kedudukannya sama seperti nakhlah, pohon kurma, yang kamu tunggu apa yang jatuh darinya baru diambil. Fa innal mu'minal 'alim la a'zamu ajran min as-sha'imil qa'imil ghazi fi sabilillah. Sesungguhnya seorang mukmin yang alim lebih besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan seorang yang berpuasa, yang terus melakukan salat malam, yang berperang bahkan di jalan Allah Azza wa Jalla, lebih afdal seorang yang alim. Wa idza matal 'alimu in salamat fil islami sulmatun la yasudduha syai'un ila yaumil qiyamah. Apabila ada seorang alim yang meninggal dunia, akan ada lubang di dalam Islam yang lubang tersebut tidak akan tertutup hingga yaumil qiyamah. Semakin banyak yang meninggal, maka semakin banyak lubangnya. Naam. Ini ma'asyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Beberapa adab yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi di sini ada satu pertanyaan. Hukum memotong, memendekkan jenggot. Bila memotong jenggot artinya melebihi qabd. Qabd itu artinya yang digenggam, kemudian yang lebih itu dipotong. Ini khilaf di antara ulama, di antara para ulama. Ada yang merojikan untuk membolehkannya. Namun memotong jenggot dalam arti kata memendekkannya di bawah qabd, ini perkara yang diharamkan, karena memanjang dan memeliharakan pendek jenggot adalah termasuk dari kewajiban, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memerintahkan umatnya untuk menyelisihi ahlul kitab dengan memangkas, memendekkan kumisnya dan membiarkan jenggot-jenggotnya. Bahkan memanjangkan jenggot ini termasuk dari sunnah para nabi, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sendiri jenggotnya tamla usadrah, menutupi dadanya, menunjukkan beliau biarkan dan tidak memotongnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Al'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu habibakumullah.